Selamat sore Bu Ibi. Silakan Ibu. Menurut saya, setiap manusia itu punya hak mutlak untuk mempunyai agama. Agama itu nggak diturunin orang tua, yang diturunin penyakit, warisan, sama utang. Jadi negara juga nggak boleh orang melarang orang menyebarin agama. Pilihan misalnya si A mau pilih apa, itu hak dia. Jadi nggak mesti agamanya sama kayak orang tuanya gitu. Jadi nggak bisa diturunin gitu. Okay. Saya pikir gitu, jadi negara boleh bertindak kalau seseorang itu menyebarkan agama sudah ada kriminal gitu. Kayak Rizik Sihab itu kan udah melakukan kriminal, sama dia ini kan tidak ada kriminal yang dia lakukan. Nah, cuma Rizik Sihab itu mungkin polisi negara ini utang budi. Mungkin dia yang membantu polisi menangkap Amroji sama Iman Samodra itu, mungkin kontribusi dia ada membantu untuk nangkep mereka yang bom-bom Bali ini. Jadi negara sama polisi ini utang budi. Jadi sehingga apa, bertindak keras terhadap Rizik Sihab ini gak ada keberanian. Rizik Sihab di lain pihak menjadi monster yang tidak bisa dikendalikan gitu. Ya, terima kasih Bu. Saya beralih ke opini lainnya. Pulse FM, selamat sore. Halo, selamat ya, sore. Dengan? Pak Leo. Pak Leo, silakan. Sejarah bernegara mencatat bahwa ada masa ketika negara ikut campur penuh dalam urusan berkeyakinan. Sebutlah contoh paling telak negara Fir'aun. Ketika itu juga Islam dikejar-kejar, diuber-uber sebagai ajaran sesat. Jadi kalau Indonesia bikin SKD begitu, ya kembali kepada zaman negara Fir'aun. Ketika berpikir masih berorientasi pada keyakinan belaka. Begitu saja, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Pak Leo. Selamat sore, Pak Hadi. Sore. Silakan, Bapak. Saya setuju dengan yang dilakukan pemerintah. Pada dasarnya pemerintah hanya mengatur ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Cuma kan kalau masalah kekerasan yang terjadi di lapangan itu kan cuma ekses yang disebabkan oleh keterlambatan pemerintah dalam mengatur ini. Jadi ya saya rasa kita harus berpikir jernih bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah maksimal. Dan saya rasa kasus Ahmadiyah berbeda dengan kasus-kasus lain, yaitu di mana Ahmadiyah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Hadi.